Mitra Bisnis, Tempo menulis, mulai 1 Januari tahun depan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberlakukan pajak kepada jenis usaha warteg. Warteg yang memiliki penghasilan 60 juta rupiah per tahun atau 5 juta per bulan akan dikenakan pajak rumah makan sebesar 10%. Sejumlah pemilik warteg keberatan karena pajak ini akan membebani biaya mereka. Untuk membahas hal ini, saya telah terhubung dengan Koordinator Urban Poor Consortium, Wardah Hafiz. Ibu Wardah, apa komentar Anda? Kalau warteg dikenakan pajak, itu saya rasa oke saja asal ada pelindungan keamanan keberadaan mereka. Jadi mereka tidak lagi dikejar-kejar, dikusur, ditutup sama Satpol PP yang seperti itu tidak bisa lagi dilakukan oleh Pemda DKI kalau mereka memang memperlakukan pajak pada warteg. Yang kedua juga berarti fasilitas umumnya, misalnya air bersih, tempat sampah untuk usaha mereka itu, lalu pelatihan untuk kesehatan makanannya, yang hal gitu-gitu harus ditangani oleh Pemda DKI kalau mereka mengenakan pajak. Jadi artinya pemerintah tuh menarik retribusi, tapi dengan kewajiban mereka memberikan pelayanan. Pedagang warteg tentu akan membebani hal ini ke konsumen. Kalau kemudian pelayanannya lebih baik, makanannya lebih sehat, kemudian rasa makanannya juga lebih enak, itu kan juga akan membuat pelayanan atau dagangan mereka lebih laku, kan? Jadi ada timbal balik seperti itu. Saya rasa tidak ada masalah kalau konsumen itu kemudian mendapatkan makanan atau pelayanan yang baik dengan harga yang misalnya meningkat, tapi kalau lebih baik kan nggak apa-apa. Bagaimana dengan penerapannya? Pedagang warteg umumnya tidak memiliki bon layaknya restoran, kan? Ya kan, dengan di soal itu kan pemerintah DKI-nya bisa membuat taksiran, kan? Misalnya berapa penghasilan sehari rata-rata paling minim, misalnya itu, atau itu yang dijadikan patokan. Ya artinya kalau dia mau membuat aturan itu, ya dia bersiaplah dengan semua perangkatnya sehingga memang penentuan siapa yang harus membayar pajak itu adil, tidak asal semua waktu kemudian ditarik ke pajak tanpa ada ukuran yang jelas, kan. Ya, ukuran yang jelas dalam arti tadi bagaimana, ukurannya pakai apa, gitu. Pemda DKI-nya harus punya dong ukuran yang jelas. Lalu, jadi tidak hanya pokoknya dia kira-kira terus yang bayar suap dia tidak membayar pajak, dicici rendahkan penghasilannya. Jadi harus korek betul kalau memang mau membuat perlakuan seperti itu, karena yang dikenakan pajak ini kan yang ekonomi informal tuh. Demikian Wardah Hafiz, saya Kiki Wijaya.